Bismillah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Wa'alam anna lilhal ma'amilihi thalath halat. Ihdaha wahiyal asl ay ta'akhkhar anhu kaja'a zaidun raqiban wa ay yataqaddam alayhi karakiba ja'a zaidun wa inna ma yakunu kadhalik idha kana al-amil fiha fi'lan mutasarrifa kama masalna aw sifah tashbihul fi'l al-mutasarrif fi nahw zaidun muntalikun musri'an fa yajuzu an tu'akhkhira musri'an an muntalik wa an taqaddamahu nahwu wa an tuqaddimahu nahwu musri'an zaidun muntalikun qala Allahu ta'ala khashi'atan absaruhum yakhrujun athaniyah ayataqaddam alhal ala amiliha wujuban wa dhalika ma idza kana laha sadrul kalam nahwu kaifa ja'a zaidun li anna kaifa laha sadrul kalam fa kaifa fi mawdi'il hal min zaidin wa hal hiya zurfun aw ismun wa 'ala al-qawlain yastafhimu biha 'anil ahwal fa 'ala al-awwal yakunu ma'naha fi hadha al-mithal fi ayyi halin ja'a zaidun wa 'ala al-thani yakunu ma'naha ala ayyi hal ja'a zaidun qala ibn anqa wa inna ma yaqa'u kaifa khabarul mubtada walau fil asl fima la yastaghni anha wa haythu kanat fadlah taqa'u halan kal mithal al mazkur wa qawluhu ta'ala wa kaifa takfuruna bil billah ay ala ay halin aw fi ay hal takfurun aw maf'ulan mutlaqan wa tahtamiluhu al-ayah wal mithal as-salisah ay yata'akhkhar al-hal an amiliha wujuban yamtani'u taqdimuha wa dhalika fima idza kanat jumlah makrunah bil waw kajitu wa syams tali'ah aw mu'akkidah li'amiliha kawaliyun mudabbira walla mudabbira ay aw limadmun jumlah qablaha kazaidun abuka atufan aw kana amiluha makrunan bilam qasam muttasilatun bih ka wallahi la aqumanna ta'ian aw kana fi'lan jamidan ghairu mutasarrif ka fi'l at-ta'ajjub wa ni'ma wa bi'sa wa laysa aw ghairu fi'lin kasmil fa'il kasmil fi'li nahwu hayhata zaidun raqiban aw sifatun tashbihil ism ismil jamid li'adami tasrifuha kasmi tafdil idza lazima al-ifrat wa tadhkir nahwu hadha afsahun nas khatiban aw kana masdaran muqaddaran bil fi'l wa harf masdari nahwu yujibuni rukubul fars musrajan aw kana lafzan mutadamminan ma'na al fi'l duna hurufi kasmil isyarah nahwu fatilka buyutuhum khawiyah fa inna tilka amil fi khawiyah li'anna fihi ma'na al fi'l wa huwa ashir duna hurufi wa tamanni wa huwa ushir